Bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bigman Sirait. Ayo pemuda, kita berkelahi bukan dengan sesama muda usia, tak juga untuk menunjukkan kekuatan otot yang ada, menghambur tenaga. Mari berkelahi bukan dengan sesama, tapi berkelahi melawan dosa. Berkelahi melawan sikap yang mau menang sendiri, egois tiada bertepi. Berkelahi melawan emosi yang sering tak terkendali lalu dengan mudah mencabut nyawa sesama. Bukankah itu mengerikan? Engkau bukan pembunuh dan engkau bukan penjahat. Mengapa terpuruk pada status yang salah? Pemuda, beranilah berkelahi untuk melawan dosa dan mengatakan tidak padanya. Menolak godaannya, meluruskan dan menguatkan langkah demi langkah. Jangan mau terkurung oleh bujuk rayu dosa yang enak sesaat mematikan kemudian. Tampak menyenangkan, tapi penuh kehancuran. Jadi lawanlah dosa dengan hidup benar, dengan hidup jujur. Lawanlah dosa dengan kesungguhan untuk bagaimana hidup yang semestinya, mengangkat nilai-nilai yang mungkin lama terabaikan. Banyak contoh salah di sekitar diri. Jangan marah dan mengikuti. Kalau mau marah pada contoh yang salah, lawanlah dengan hidup benar. Katakan, beginilah yang semestinya. Pemuda, berkelahi melawan dosa, itu isu yang kita perlukan sepanjang masa. Pemuda, menang atas dosa, itulah gegap gempita kemenangan yang dirindukan. Siapakah pemuda yang berhasil melawan dosa? Dialah juara yang sesungguhnya. Anak bangsa, masa depan kehidupan bersama yang luar biasa. Indonesia menunggu Anda. Bersama saya, Bigman Sirait.